Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kita masih membahas tentang ad-darajatul ula, tingkatan yang pertama, dari dua tingkatan iman kepada takdir. Sebab iman kepada takdir, seperti yang sudah lewat, ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang mendahului terjadinya sesuatu, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu sebelum terjadinya. Demikian pula Al-Kitabah, penulisan di Al-Lawhul Mahfuz. Maka kedua hal ini termasuk tingkatan takdir yang pertama, yaitu yang mendahului terjadinya sesuatu. Adapun nanti tingkatan yang kedua berikutnya insyaallah adalah al-masyi'ah dan al-khalq. Tingkatan yang bersamaan dengan terjadinya sesuatu yang ditakdirkan, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan al-khalq, penciptaan Allah. Allah menghendaki terjadinya sesuatu ketika sesuatu itu terjadi. Demikian pula Allah menciptakan sesuatu ketika sesuatu itu terjadi, bersamaan dengan terjadinya sesuatu. Tingkat yang pertama seperti yang kita singgung tadi mencakup dua hal, yaitu al-ilm, ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diistilahkan dengan al-qadim atau al-awwal atau al-azali. Ini tiga lafaz yang maknanya sama menurut ahli sunnah wal jamaah. Al-qadim, al-awwal, dan al-azali. Yaitu apa? Yaitu yang tidak memiliki permulaan. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah lampau, yakni la bidayatalah, tidak ada permulaannya. Ya. Tidak dikatakan Allah mengetahui sesuatu dalam keadaan sebelumnya tidak mengetahuinya. Kemudian hal yang kedua di tingkat yang pertama ini adalah al-kitabah fil lawhil mahfuz. Pencatatan takdir segala sesuatu sampai hari kiamat di Al-Lawhul Mahfuz. Telah kita pelajari bahwa Al-Lawhul Mahfuz, lawh ini atau papan ini, Allahu alam, ya, berupa zat apa Allah ciptakan. Dan mahfuz terjaga, maknanya adalah Al-Lawhul Mahfuz terjaga dari tangan-tangan makhluk, manipulasi makhluk, tidak bisa menambahi, tidak bisa mengurangi, dan tidak bisa mengubah-ubah sedikit pun dari yang tercatat di Al-Lawhul Mahfuz. Demikian pula mahfuz, yakni terjaga dari perubahan yang Allah lakukan. Yakni Allah tidak akan merevisi lagi. Allah tidak akan merevisi lagi apapun yang tercatat di Al-Lawhul Mahfuz. Kemudian maqadir al-khalq, takdir seluruh makhluk tercatat di Al-Lawhul Mahfuz. Telah kita pelajari juga ini mencakup semua makhluk, entah itu manusia, hewan, jin, malaikat, dan lain sebagainya. Adapun terkait dengan jenis catatan, apakah rinci ataukah secara global saja, wallahu a'lam. Ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa itu secara global saja. Namun di sana ada dalil-dalil zahirnya menunjukkan bahwa itu rinci, wallahu alam. Ini terkait dengan apa? Catatan di Al-Lawhul Mahfuz. Entah global atau terperinci, wallahu alam. Namun ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terperinci. Ya. Ilmu pengetahuan Allah itu mencakup segala sesuatu secara terperinci, tidak secara global saja. Tidak secara global, tidak hanya secara global, garis besar. Berbeda dengan Allahul Mahfud, maka ada dua kemungkinan. Mungkin terperinci, mungkin secara global atau garis besar saja. Demikian juga di pertemuan sebelumnya kita pelajari, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan al-qalam atau pena, ya, wallahu alam bagaimana bentuk pena itu, karena itu perkara gaib dan kita tidak pernah melihatnya. Yang jelas di sana ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut al-qalam atau pena. Ketika Allah menciptakannya, Allah langsung memerintahkannya, langsung memberinya perintah. Itulah maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa awwala, di saat-saat pertama, yakni secara langsung, ma khalaqallahu al-qalam, Allah menciptakan pena, qala lahu, Allah berkata, memberikan perintah kepadanya, uktub, tulislah. Naam. Demikian juga kita pelajari bahwa pendapat yang benar, Al-Arsh itu sudah tercipta sebelum terciptanya Al-Qalam. Sebelum terciptanya Al-Qalam. Ya, sehingga cara baca yang tepat adalah dengan menasabkan kata awal, fa'awwala. Yakni berfungsi atau berkedudukan sebagai keterangan waktu. Allah memberikan perintah kepada Al-Qalam di saat-saat pertama Allah menciptakan Al-Qalam. Yakni secara langsung setelah Allah menciptakan al-qalam. Adapun dengan merafa' atau mendhammah fa'awwalu, maka maknanya adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalamu. Dan ini tidak tepat. Karena kenyataannya arsy itu sudah ada. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan al-qalam sebagaimana yang ditunjukkan di dalam dalil-dalil. Kemudian disebutkan, ya, ma huwa kain. Allah Ta'ala memerintahkan al-qalam, uktub ma huwa kain, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi ila yaumil qiyamah. Ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah makana min af'alillah, segala sesuatu yang terjadi dari perbuatan-perbuatan Allah yang akan Allah lakukan. Dan yang kedua adalah makana min af'adil makhlukat, segala sesuatu yang akan terjadi dari perbuatan-perbuatan makhluk. Ini juga tercatat semuanya di Al-Lawh Al-Mahfuz. Nah, kemudian dari sabda Nabi SAW atau dari hadis ini yang menukilkan firman Allah Ta'ala kepada Al-Qalam, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, terfahami darinya sebuah mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah, dan tepatnya adalah mafhumul ghayah. Seperti yang pernah antum belajar di usul fiqih, mafhum al-ghayah, karena ada kata ila, ini menunjukkan ghayah, batasan. Terfahami bahwa segala sesuatu yang akan terjadi setelah hari kiamat itu tidak tercatat di Al-Lawhul Mahfuz. Yang tercatat di Al-Lawhul Mahfuz hanya segala sesuatu yang terjadi ila yaumil qiyamah, batasannya sampai hari kiamat saja. Kita lanjutkan berikutnya. Al-Mu'allif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, فَمَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ جَفَّتِ الْأَقْلَامُ وَطُوِيَتِ الصُّحُفُ فَمَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ. Maka apapun yang menimpa seorang manusia, lam yakun liyukhti'ah, lam yakun liyukhti'ah, sama sekali tidak akan meleset darinya, tidak akan meleset, tidak akan mengenainya, sama sekali tidak akan meleset darinya. Wa ma akhta'ahu, dan apapun yang meleset darinya, maksud meleset adalah tidak menimpanya. Lam yakun liusibah, maka tidak akan menimpanya. Kenapa? Kalimat berikutnya adalah kalimat ta'lil, jaffatil aqlamu wa tuyatil suhuf. Sebab pena telah mengering, wa tuyatil suhuf, dan lembaran-lembaran takdir telah digulung, sudah selesai, sudah finish catatan takdir. Fama asabal insan, apapun yang menimpa seseorang, ya, dan seterusnya dari yang beliau sebutkan ini, ya, ini diambil dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang masyhur, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di awalnya mengatakan, ya ghulam, wahai nak, yakni Ibnu Abbas, inni muallimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat tentang akidah dan keyakinan. Ya, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Sampai di akhirnya Nabi SAW mengatakan, mirip dengan yang dikatakan oleh penulis rahimahullah di sini, dan di akhirnya mengatakan, jaffatil aqlam wa tuyatil suhuf. Naam. Jaffatil aqlam wa tuyatil suhuf, ini merupakan kinayah, ya, ungkapan tentang telah selesainya pencatatan takdir, sehingga tidak akan terjadi kecuali sebagaimana yang tercatat. Tidak akan terjadi kecuali hal-hal yang telah tercatat. Kemudian perlu kita fahami bahwa dicatatnya takdir dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita pahami baik-baik, dicatatnya takdir dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, hadza laisa bi ijbarin lil 'abd, ini bukanlah pemaksaan terhadap hamba, bukanlah pemaksaan terhadap hamba atau makhluk untuk melakukannya, untuk melakukan apa yang tercatat. Bukan. Ini bukan pemaksaan, bukan ijbar. Wa innama huwa kashfun lima sayahsul. Namun, itu hanyalah kashf. Menyingkap. Menyingkap. Ya, tentang apa yang akan terjadi. Ya, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Jadi jangan salah faham. Ya, ditakdirkan berarti kita dipaksa. Karena sudah dicatat gimana lagi? Ya, kata mereka sudah ada skenarionya dan semisalnya, berarti kita dipaksa harus begini, harus begitu. Sekali lagi perlu kita pahami, catatan takdir itu bukan ijbar, pemaksaan terhadap kita. Bukan pemaksaan terhadap makhluk untuk melakukan apa yang tercatat. Melainkan apa? Kasyf. Catatan takdir itu menyingkap apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Apa yang akan terjadi di masa mendatang. Sebab Allah telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Allah telah mengetahui segala sesuatu. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki permulaan seperti tadi. Tidak dikatakan Allah itu mengetahui sesuatu setelah sebelumnya Allah tidak mengetahuinya. Sehingga ada permulaan ilmu pengetahuan Allah itu tidak. Ilmu Allah itu adalah sifat Allah, dan sifat Allah sebagaimana zat Allah, mengikuti zat Allah tidak ada permulaannya. Ya, sebab Allah itu tidak tercipta. Bahkan dialah yang mencipta. Kemudian penulis rahimahullah tadi mengatakan, fama asabal insana lam yakun liyukhti'ah. Ya. Segala yang menimpa seorang manusia maka tidak akan meleset darinya. Ya. Apa maksud segala yang menimpa, apapun yang menimpa seorang manusia, ada dua kemungkinan makna, atau ada dua makna. Makna yang pertama dari ma'asabal insan, apa yang menimpa manusia, makna yang pertama adalah apa yang ditakdirkan akan menimpa seseorang. Ya, entah itu takdir yang baik, yang dirasa nikmat dan enak, menyenangkan, maupun takdir yang buruk, yakni yang terasa pahit. Ya. Apa yang ditakdirkan menimpa seseorang, lam yakun liyukhti'ah, maka tidak akan meleset darinya. Yakni pasti akan menimpanya. Pasti akan menimpanya. Paham? Makna yang kedua adalah ma'asabal insan, apa saja yang telah menimpa seseorang, ini sudah terjadi. Apa saja yang telah menimpa seseorang, ya, sudah terjadi, lam yakun liyukhti'ah, maka ya, tidak mungkin, ya, maka tidak mungkin, ya, berangan-angan dapat meleset, ya, dapat meleset darinya. Kalau segala hal yang telah terjadi, terutama hal-hal yang menyakitkan atau sifatnya musibah, sudah terjadi menimpa seseorang, maka jangan pernah berangan-angan, ya, jangan pernah berangan-angan itu bisa meleset, ya. Sebab itu sudah terjadi, jangan mengatakan lau anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada. Seandainya aku melakukan demikian dan demikian, niscaya akan demikian dan demikian, musibah itu tidak akan terjadi. Ya. Musibah itu tidak akan terjadi, atau kegagalan itu tidak akan terjadi kalau ya seandainya saya melakukan demikian dan demikian. Nah, dua makna ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah benar. Ma'asabal insan, yakni apa saja yang ditakdirkan akan menimpa seseorang, ya, maka akan tepat mengenainya, tidak akan mungkin meleset. Demikian pula apa saja yang telah menimpa seseorang, ya, maka jangan dibayangkan bisa meleset. Jangan dibayangkan, ya, diangan-angankan dapat meleset darinya, tidak mungkin. Demikian juga kalimat yang berikutnya, wa ma akhtha'ahu, dan apapun yang meleset darinya, meleset dalam arti tidak akan menimpanya. Ini juga sama mengandung dua makna. Makna yang pertama, ma akhtha'ahu, yakni apa yang ditakdirkan meleset darinya. Ya, lam yakun liyusibah, maka tidak akan menimpanya. Sebab Allah telah menakdirkan bahwa itu meleset, tidak akan menimpanya. Maka itu tidak akan mungkin menimpanya. Makna yang kedua, ma akhtha'ahu, yakni apapun, ya, yang telah meleset, tidak mengenai seseorang, sudah berlalu waktunya, apapun yang meleset, ya, lam yakun liyusibah, apapun yang telah meleset, tidak mengenai seseorang, maka, ya, jangan berangan-angan akan menimpanya, dapat menimpanya, jangan berangan-angan dapat menimpanya, ya, dapat mengenainya, sudah, itu sudah lampau, sudah lewat, dan kenyataannya meleset, tidak mengenai, ya sudah. Jangan berangan-angan seandainya begini, saya akan begini dan begini. Nah. Kemudian, jafatin aqlam wa tuyatil suhuf, seperti tadi, ya, telah mengering pena-pena, yakni pena takdir, dan lembaran-lembaran telah digulung, ini ungkapan tentang telah selesai, telah finish. Ya, apa yang terjadi, apa yang akan terjadi itu sudah finish. Hasilnya nanti bagaimana sudah ada dalam catatan takdir. Sekali lagi itu bukan pemaksaan dari Allah, melainkan itu kasy, menyingkap apa yang akan terjadi di waktu mendatang, sebab Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Naam. Kemudian kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ayat ini ya, demikian juga ayat setelahnya disebutkan oleh beliau sebagai dalil ad-darajah al-ula, tingkat yang pertama ini yang mencakup dua hal, al-ilm dan al-kitabah, ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan al-kitabah, pencatatan takdir segala sesuatu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui, tidakkah engkau tahu, anna Allah ya'lam, bahwa Allah Maha mengetahui. Nah, ini sifat al-ilm. Ini hal yang pertama, yaitu al-ilm. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Maha mengetahui ma fis sama'i wal ard, segala yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitabin, sesungguhnya hal itu itu apa? Ini segala yang ada di langit dan yang ada di bumi itu semua fi kitab. Telah ada di dalam kitab. Catatan. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal itu bagi Allah mudah. Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu, anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, bahwa Allah Maha mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Nah, ini termasuk siyaq al-umum, ungkapan umum yang memberikan makna menyeluruh, yaitu ma fis sama'. Ma ini isim mausul, dan isim mausul min siyaqil umum, termasuk kata-kata yang menunjukkan makna semua, seluruh, segala. Yani segala yang ada di langit dan di bumi. Dan ini mencakup berbagai hal. Ya. Segala yang ada di langit. Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Ini mencakup segala hal atau segala sisi. Ya. Di antaranya adalah a'yan, berupa benda-benda. Setiap benda. Ya. Termasuk makhluk hidup itu kan juga benda. Ya. Seperti apa ya, manusia, jin, hewan, pepohonan, ya, dan lain sebagainya, itu kan benda-benda, a'yan. Yang kedua adalah awsaf, sifat-sifat. Ya, ada benda ini yang sifatnya begini-begini, ada manusia, seorang manusia sifatnya begini-begini, sifat fisiknya, sifat perangainya, karakternya, ya. Yang pertama tadi adalah a'yan. Sisi yang kedua adalah awsaf, sifat-sifat benda-benda tersebut. Yang ketiga adalah a'mal, perbuatan-perbuatan. Ya, perbuatan-perbuatan benda-benda itu. Perbuatan makhluk, Allah Maha mengetahuinya. Allah Maha mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi, baik yang berupa benda-benda, Allah Maha mengetahui semua benda, termasuk manusia, jin, itu kan benda juga. Yang kedua adalah awsaf, sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari benda-benda tersebut juga diketahui oleh Allah. Demikian juga yang ketiga, a'mal, perbuatan-perbuatannya. Ada manusia ini perbuatannya begini, manusia itu perbuatannya begitu. Jin, malaikat, hewan-hewan, Allah Maha mengetahui perbuatan-perbuatan mereka semua. Dan yang keempat adalah ahwal, keadaan mereka, kondisi mereka itu bagaimana juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci. A'yan, benda, awsaf, sifat-sifatnya, a'mal, perbuatan-perbuatan yang terjadi, dan ahwal, kondisi-kondisi mereka, seluruh makhluk. Allah Maha mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi, benda mereka, sifat mereka, dan seterusnya. Inna dzalika fi kitabin. Inna dzalika, sesungguhnya hal itu. Hal itu apa? Yani segala yang ada di langit dan di bumi. Ya. Semuanya fi kitab. Yang dimaksud dengan kitab adalah Al-Lawhul Mahfuz dalam ayat ini. Sesungguhnya hal itu semuanya telah ada, telah tercatat di Al-Lawhul Mahfuz. Ya. Al-Lawhul Mahfuz juga disebut dengan kitabun. Kenapa? Karena kitab, ya artinya catatan atau tempat dicatatnya sesuatu. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya hal itu, pencatatan takdir segala sesuatu, 'alallahi yasir, bagi Allah itu mudah. Ya, jadi jangan dibayangkan, jangan dianggap mustahil, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin bagi makhluk, bagi kita. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memungkinkan, bahkan juga mudah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga inna dzalika fi kitab, ini dalil untuk hal yang kedua, yaitu al-kitabah fil lauhil mahfuz. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan ayat yang lain, wa qala, dan Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ma asaba min musibah, tidaklah ada satu musibah yang menimpa, fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula di atau pada diri kalian. Tidaklah ada satu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, illa fi kitabin, melainkan telah ada di dalam kitab, telah tercatat di dalam kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Bara'a yabra'u, yakni menciptakan. Sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Sesungguhnya hal itu bagi Allah adalah mudah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, ma asaba min musibah. Ma di sini disebut apa? Nafiah, rahmukallah. Ma di sini ma an-nafiah. Naam. Musibah ini fa'il untuk asaba, hanya saja didahului min silah wa taukid, tambahan min. Fungsinya untuk memperkuat, memperkuat sifat umum, menyeluruh. Maksudnya adalah tidak ada satu musibah pun. Ya. Artinya semua musibah. Tidak ada satu musibah pun. Ya, berarti semua musibah, ya, yang menimpa di bumi dan pada diri kalian. Nah, jadi musibah di sini nakirah fi siyaqin nafi. Isim nakirah dalam konteks negatif atau penafian, ma, tidak. Memberikan makna umum atau menyeluruh semua musibah. Bahwa semua musibah demikian keadaannya. Yaitu tidaklah ada terjadi menimpa satu musibah pun, ya, di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah ada, telah tercatat di dalam kitab. Nah, musibah, ya, yang terjadi di bumi, fil ardi, ya ini seperti apa? Ya, bencana-bencana itu, kekeringan, kemarau, gempa bumi, banjir bandang, tsunami, dan lain sebagainya, sangat banyak. Wala fi anfusikum, musibah pada diri kalian seperti apa? Ya, seperti penyakit. Ya, penyakit, kelainan fisik, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini tentang musibah. Tidaklah ada satu musibah pun kecuali telah tercatat di Al-Lawhul Mahfuz, dalam kitab. Kenapa Allah hanya menyebutkan tentang musibah, padahal yang tercatat di Lauhul Mahfuz itu tidak hanya musibah-musibah. Jawabannya adalah karena musibah itulah yang ya, seringkali menyebabkan manusia berkeluh kesah. Ya, menyebabkan manusia berkeluh kesah dan murka, tidak rela, tidak ridha kepada Allah. Oleh karena itulah Allah mengingatkan di dalam ayat ini. Ya, bahwa musibah itu ya, yang terjadi semuanya sudah tercatat di dalam Alkitab. Sabarlah. Ya, adapun nikmat-nikmat ya jelas. Ya, umumnya manusia itu ya rela ridha dengan nikmat-nikmat tersebut. Senang sehingga tidak berkeluh kesah. Namun Allah hendak mengingatkan di dalam ayat ini kepada manusia agar bersabar. Tidaklah ada satu musibah pun yang menimpa terjadi di bumi dan tidak pula di pada diri-diri kalian illa fi kitab. Ya, melainkan telah ada di dalam Alkitab. Yang dimaksud Alkitab di sini seperti ayat sebelumnya yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Melainkan telah ada di dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Ya. Perhatikan dhamir atau kata ganti ha pada an nabra'aha. Menciptakannya, nya. Nya di sini kembali ke mana? Ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan, ya. Apa yang dimaksud dengan dhamir ha di sini? Kata ganti ha kembali ke mana? Menciptakannya. Kemungkinan yang pertama, ya. Dhamir ini kembali kepada musibah. Tidaklah ada satu musibah pun terjadi melainkan telah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan musibah tersebut. Sebelum kami menciptakan, mewujudkan musibah tersebut, itu sudah ada di Lauhul Mahfuz tercatat. Kemungkinan yang kedua, kata ganti ha atau dhamir ha di sini kembali ke al-ard fi kitabim min qabri an nabra'aha, yakni an nabra'a al-ard. Tidaklah ada satu musibah pun yang terjadi melainkan telah tercatat sebelum kami menciptakan bumi. Dan ini juga benar kan? Karena Allah memerintahkan al-qalam untuk mencatat takdir segala sesuatu kapan? Setelah Allah menciptakan bumi atau sebelumnya? Sebelumnya. Ya. Kataballahu maqadir al-khalaiq ya qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alf sana. Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga dhamir hadis ini juga bisa dianggap kembali kepada al-ard bumi. Telah tercatat di dalam kitab dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan bumi. Demikian juga kemungkinan yang ketiga, dhamir hadis ini kembali ke al-anfus. Tidaklah ada satu musibah pun yang terjadi melainkan telah tercatat di Alkitab, di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan jiwa-jiwa tersebut, diri-diri kalian. Ya, semuanya benar. Intinya adalah musibah itu telah tercatat sebelum Allah menciptakan ya, langit, bumi, ya, dan seisinya. Demikian juga sebelum Allah menciptakan musibah itu sendiri telah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian sebagai faedah berkaitan dengan nahwu muraja'ah pada kalimat lam yakun liyukhti'ah, lam yakun liyukhti'ah. Demikian juga pada kalimat lam yakun liyusibah, lam pada liyukhti'ah, liyusibah disebut dengan lam al-juhud yang fungsinya untuk apa? Untuk menunjukkan syiddatun nafi, penafian, peniadaan yang sangat. An-nafi al-mu'akkad, penafian yang ditekankan benar-benar tidak mungkin meleset darinya kalau sudah ditakdirkan, dan benar-benar tidak mungkin tidak akan menimpanya kalau ditakdirkan akan meleset darinya. Nah, demikian juga sebagai faedah disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, hadis yang tadi kita sebutkan sebagian darinya di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tentang takdir, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alf sanah wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma. Nah ini kataballahu, Allah menuliskan takdir segala sesuatu, semua makhluk, maqadir al-khalaiq, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sanah, 50.000 tahun. Ya, ada 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan beliau juga mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa kana 'arsyuhu 'alal ma. Dan ketika itu arsy Allah ya berada di atas air. Air yang ada di atas langit yang ketujuh ada air lagi, kemudian di atasnya lagi ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu arsy sudah ada. Ketika Allah menciptakan pena ya, kemudian memerintahkannya untuk mencatat takdir, arsy Allah itu 'alal ma. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma. Arsy Allah ketika itu telah berada di atas air. Berarti al-qalam bukan makhluk yang pertama. Arsy itu diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan al-qalam. Wallahu a'lam. Ya, sebelum di sini maksudnya bukan berarti langsung, ya Allahu a'lam jedanya berapa lama. Kita lanjutkan. Berikutnya penulis rahimahullah masih menjelaskan tentang tingkat iman kepada takdir yang pertama ini. Beliau mengatakan wa hadha taqdiru tabi'u li 'ilmihi subhanahu yakunu fi mawadhi'a jumlatan wa tafsilan. Ya. Faqad kataba fil lawhil mahfuzi ma syaa'a. Wa idza khalaqa jasadal janini qabla nafsi ruhi fihi ba'atha ilayhi marakan fayu'maru bi arba'i kalimat fayuqalu lahu uktub rizqah wa ajalah wa amalah wa syaqiyyun aw sa'idun wa nahwa dhalik wa hadha taqdiru tabi' li 'ilmihi subhanahu. Dan takdir ini yang mengikuti ilmu Allah subhanahu. Takdir ini yang mengikuti ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dimaksud dengan takdir ini, yakni catatan takdir. Takdir yang berupa kitabah. Takdir ini yang mengikuti ilmu Allah subhanahu, sesuai dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, yakunu fi mawadhi'a, ya, terjadi di beberapa tempat, ada di beberapa tempat, jumlatan wa tafsilan, baik secara garis besar atau global maupun terperinci. Ya, nanti akan kita terangkan bahwa apa, akan kita pelajari insyaallah bahwa takdir yang bermakna kitabah, pencatatan takdir, ya, itu tidak hanya di lauhul mahfuz, masih ada tempat-tempat yang lain, saat-saat, waktu-waktu yang lain, terjadinya kitabah al-maqadir, pencatatan takdir makhluk, tidak hanya di lauhul mahfuz, ada tempat-tempat yang lain juga. Jumlatan wa tafsilan, ada yang secara global saja, dan ada yang apa? Terperinci. Ya, terkadang dicatat secara global saja garis besar, terkadang dicatat secara tafsil terperinci. Nah, beliau menyebutkan ya contoh ya takdir yang berupa kitabah, pencatatan selain al-lauhul mahfuz. Faqad kataba fil lauhil mahfuz ma syaa. Allah telah mencatat di al-lauhul mahfuz masya'a, apa saja yang Allah kehendaki. Kemudian beliau memberikan contoh setelah itu, setelah pencatatan di Allahul Mahfuz, wa idza khalaqa jasadal janin, dan ketika ya menciptakan jasad janin di dalam rahim, ibunya. Qabla nafkhi ruhi fihi, sebelum ditiupkan ruh ke dalamnya, ke dalam jasad. Jadi belum bernyawa. Nah ini, ada kitabah lagi. Selain kitabah di Al-Lawhul Mahfuz. Ba'atha ilaihi malakan. Allah mengutus kepadanya satu malaikat. Fayu'maru bi'arba'i kalimat. Lalu diperintah dengan empat kalimat. Ya, diperintah dengan, yakni untuk mencatat empat kalimat. Fayuqalulah. Allah atau dikatakan kepadanya, kepada malaikat tersebut, uktub rizqah, ini yang pertama, tulislah rezekinya. Enggak ditulis, catat. Ini kan kitabah khusus untuk janin tersebut selama hidup nanti apa yang terjadi. Uktub rizqah, catatlah rezekinya. Wa ajalah, catatlah ajalnya. Wa amalah, amalannya, amal perbuatannya. Wasyaqiyun aw sa'idun. Dan catat pula, apakah dia termasuk orang, apakah dia seorang yang akan celaka ataukah orang yang beruntung. Wa nahwa dhalik, dan semisal itu. Amin. Nah, Allah Azza wa Jal terkait dengan ilmunya sudah kita pelajari berulang kali, mencakup segala sesuatu secara terperinci. Secara terperinci. Adapun kitabah pencatatan, ada yang global-global saja, ada garis besar, dan ada yang terperinci. Tadi kita singgung lagi terkait dengan catatan di Lauhul Mahfuz, Allahu a'lam. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga ragu. Lam la najzim. Kita tidak bisa memastikan global ataukah terperinci yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, tapi yang jelas ilmu Allah Subhanahu wa taala itu pasti terperinci, tidak mungkin secara global saja garis besar. Tidak, secara terperinci detail-detail sekali. Nah, namun al-kitabah seperti tadi, pencatatan takdir ada di beberapa tempat, ada yang secara global saja dan ada yang terperinci. Ya. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan dua tempat pencatatan. Yang pertama adalah Al-Lawhul Mahfuz. Ini jelas yang pertama tadi. Pencatatan yang pertama bisa kita simpulkan adalah catatan takdir di Al-Lawhul Mahfuz, dan telah kita pelajari penjelasan tentangnya. Kemudian beliau menambahkan pencatatan yang kedua. Ya. Yaitu Al-Kitabah yang diistilahkan dengan Al-Kitabatul Umriyah. Ya. Pencatatan untuk seumur hidup seseorang, Al-Umriyah. Ya. Al-Kitabah Al-Umriyah. Pencatatan yang berkaitan dengan ya seseorang seumur hidupnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan janin di dalam rahim ibunya, ya, sebelum Allah meniupkan ke dalamnya ruh, Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat untuk mencatat. Nah ini, untuk mencatat, ini kitabah, kitabah umriyah, umur. Yani umur. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud. Nah. Sehingga kitabah ini, pencatatan ini berkaitan dengan orang ini atau janin ini. Ya, yeah. Berkaitan dengan janin ini. Kemudian pencatatan yang ketiga ini tidak disebutkan oleh beliau rahimahullah di sini karena beliau hanya meringkas kitab akidah ini. Yang ketiga bisa kita tambahkan yaitu at-taqdirul hawli atau al-kitabah al-hawliyah. Ya. pencatatan takdir al-hauliyah, tahunan, untuk segala sesuatu yang terjadi dalam setahun mendatang. Nah, inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadr, di malam Al-Qadr. Di antara makna Lailatul Qadr adalah malam ditakdirkan dan dicatatkan segala sesuatu yang akan terjadi setahun mendatang. Ini di antara makna Lailatul Qadr, yakni malam pencatatan takdir dalam setahun, untuk setahun. Lailatul Qadr. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Lailatul Qadr ini, fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin. Di malam tersebut yufraq, dipisahkan ya segala hal, segala perkara yang hakim, yang telah ditetapkan. Dipisahkan dari mana? Yakni dipisahkan dan diambil dari Al-Lauhul Mahfuz sebagaimana yang terangkan oleh para ulama. Fiha yufraq, yakni yufsal. Di malam itu, Lailatul Qadr, dipisahkan, diambil dari Al-Lauhul Mahfuz, ya, segala sesuatu, ya, segala hal yang telah ditetapkan. Nah. Sehingga ini takdir yang ketiga yang berupa catatan Al-Kitabah Al-Hawliyah. Juga disebut dengan Al-Kitabah As-Sanawiyah, tahunan. Nah. Kemudian kitabah ini, kitabah tahunan ini, sanawiyah, diterangkan oleh para ulama merupakan tafsil, ya, terperinci. Ya, terperinci. Terperinci lima yakunu fiha di sana, terperinci tentang hal-hal yang akan terjadi, ya, setahun mendatang. Nah, setahun mendatang. Berbeda dengan kitabah umriyah tadi, kitabah umriyah untuk janin, itu merupakan kitabah yang jumliyah atau jumaliyah secara global. Secara global, tetapi itu merupakan patokan. Ya. Patokan kesudahan atau apa keadaan manusia atau seseorang yang pasti akan terjadi. Ya. Jadi garis besarnya yang akan terjadi adalah itu. Itulah kitabah umriyah tentang seseorang, itu secara garis besar, tapi itulah yang menjadi patokannya. Adapun kitabah sanawiyah itu terperinci. Dan ini mencakup semua makhluk selama setahun yang akan datang. Nah. Kemudian, dan di sana mungkin ada kitabah yang lain, tapi yang jelas, Al-Lauhul Mahfuz itu merupakan induk dari catatan-catatan takdir yang lain. Oleh karena itulah Al-Lauhul Mahfuz disebut dengan apa? Ummul Kitab. Al-Lauhul Mahfuz disebut dengan Ummul Kitab. Yani induk, rujukan, referensi. Ya, kitab induk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhu Allahu ma yasha'u." Ya. "Wa yuthbit wa 'indahu Ummul Kitab." Allah menghapus dan menetapkan. Allah menghapus dan menetapkan segala yang Dia kehendaki. Wa 'indahu Ummul Kitab, dan di sisi Allah ada Ummul Kitab, kitab induk yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Disebut dengan Ummul Kitab seperti tadi karena la yataghayyar wa la yatabaddal, tidak akan direvisi, tidak akan berubah. Ya, inilah kitabah ammah. Ya, pencatatan umum mencakup segala sesuatu sampai hari kiamat. Ya, dan jadi rujukan. Adapun kitabah umriyah, ya maka tadi sesuai dengan Al-Lauhul Mahfuz. Kitabah Tsanawiyah juga sesuai dengan Al-Lawh Al-Mahfuz. Naam. Kemudian diterangkan oleh para ulama, naam, terkait dengan Kitabah Tsanawiyah, ya, Kitabah Tsanawiyah, terkait dengan Kitabah Tsanawiyah, terkadang mencakup hal-hal yang berbeda dengan yang tertulis di dalam Kitabah Umriyah. Ya, berbeda. Yani Kitabah Tsanawiyah, ya, itu bisa saja mengandung takdir-takdir hal-hal yang berbeda dengan takdir di dalam Kitabah Umriyah. Kitabah Umriyah tadi, kitabah ketika seseorang masih berupa janin, sebelum ditiupkan ruh, ya, dicatatkan nanti takdirnya. Ya. Adapun Kitabah Tsanawiyah, ini takdir tahunan yang Allah catat, yang Allah perintahkan malaikatnya untuk mencatat takdir segala sesuatu selama setahun mendatang. Nah, takdir Tsanawiyah ini terkadang mencakup hal-hal yang berbeda dengan catatan yang ada di dalam takdir Umriyah. Sebagai contoh, ya, tercatat dalam setahun mendatang ini, misalkan, ya, di dalam setahun mendatang ini, ya, ada seseorang, ya, tercatat di dalam Kitabah Tsanawiyah sebagai seorang Muslim. Sebagai seorang Muslim. Ya, dalam keadaan di catatan Kitabah Umriyahnya ketika dia masih berupa janin, dicatat oleh malaikat ketika itu, dia, ya, adalah seorang yang syaqi, seorang yang celaka. Ya, seorang yang celaka. Tapi terkait dengan Kitabah Tsanawiyah, tahun ini misalkan, dia dicatat sebagai seorang Muslim. Akhirnya dia menjadi seorang Muslim, menjalankan syariat-syariat Islam. Ya. Dalam keadaan di dalam Kitabah Umriyahnya dicatat yaitu syaqi. Dia adalah orang yang celaka, bukan orang yang sa'id, orang yang beruntung. Kenapa demikian bisa berbeda? Ya. Padahal kalau syaqi misalnya kafir begitu, ya. Kenapa berbeda? Berbeda karena di tahun ini dia Muslim, namun keadaan akhir hidupnya nanti adalah kekufuran dan riddah, kemurtadan. Na'udzubillah. Ya, jadi berbeda. Sehingga kita katakan tadi, Kitabah Umriyah itu menjadi patokan. Ya, kesudahannya, finalnya, akhirnya. Keadaan akhir seseorang. Ya. Bisa jadi ditulis untuk tahun ini Muslim. Tahun depan juga mungkin Muslim. Entah sampai kapan ditulis Muslim, entah berapa tahun, tapi yang jelas rujukan tentang keadaan orang ini, ya, patokannya, rujukannya adalah Kitabah Umriyahnya bagaimana. Nas'alullah al-afiyah. Itulah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famallahi alladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta yakuna ma bainahu wa bainaha illa dhira'." Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha atau kama qol, sampai akhir hadis. Demi Allah yang tidak ada sembahan yang hak selainnya, ya, sesungguhnya seorang dari kalian, ada orang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan ahli jannah, amalan-amalan ahli jannah, ibadah-ibadah, amal-amal salih, sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan jannah illa dhira', selain satu hasta saja, sudah sangat dekatnya dengan al-jannah. Fayasbiqu alaihi al-kitab. Namun dia telah didahului oleh al-kitab. Kitab mana ini? Kitabah Umriyah. Ya, telah dicatat. Ya, telah dicatat ketika dia masih berupa janin. Telah didahului oleh Alkitab, catatan, ya, Umriyah. Faya'malu bi'amali ahli nar, lalu dia beramal, berbuat dengan amalan ahli nar, fayadkhuluha, lalu memasukinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullaha assalamu wal afiyah. Nah, itulah makna di dalam kitab Umriyah, kutiba syaqiyun am sa'id. Catatlah, syaqi am sa'id. Ya. Celaka, catatlah celaka. Atau catatlah sa'id. Ya, orang yang beruntung. Ya, ini bi'tibari ma'alih, bi'tibari mayakun. Ya, dengan melihat keadaan akhirnya. Nasallahu alaihi wasallam. Enam. Kemudian, ya, kesimpulannya, ya, pencatatan di Lauhul Mahfuz, ini juga sifatnya adalah nihai. Mengandung garis besar yang final. Pasti terjadi. Ya. Maksudnya, apa yang terjadi, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Final. Ya. Entah dirinci atau tidak di Lauhul Mahfuz, Allah alam dari yang jelas, apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz, itu terjadi. Jadi finalnya nanti yang terjadi bagaimana, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya. Demikian juga terkait dengan kitabah umriyah, catatan seumur hidup seorang, atau kitabah umriyah, ini juga ya, merupakan garis besar yang sifatnya final, nihai. Ya, tidak berubah. Nah, perubahan-perubahan itu yang mana ini? Karena disebutkan di dalam dalil, ya, ada catatan takdir yang berubah. Sedangkan di Lauhul Mahfuz tadi garis besar yang final itu tidak berubah. Garis besar yang final di dalam Lauhul Mahfuz tidak berubah. Demikian juga kitabah umriyah tidak berubah. Tapi disebutkan di dalam dalil bahwa ada takdir yang berubah. Ya, di antaranya apa? Ketika seseorang menyambung silaturahim, ya kan, maka akan dipanjangkan umurnya. Kok umurnya bisa dipanjangkan? Berarti sebelumnya pendek, lebih pendek, kemudian jadikan lebih panjang. Ya, terus bagaimana itu umur? Kan sudah tercatat. Berarti ada perubahan itu. Ketika seseorang menyambung silaturahim, perubahan takdir, jadi lebih panjang umurnya. Demikian juga kelapangan rezeki dengan silaturahim. Dan seterusnya. Nah, perubahan catatan takdir itu terdapat di mana? Ya, mungkin kita pelajari di kesempatan berikutnya. Di kesempatan ini insyaallah kita cukupkan dulu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.